بسم الله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بعد اخواني في الدين حفظني وحفظكم الله جميعا ان شاء الله تعالى sore ini kita mulai kajian kita dari pembacaan kitab Masail al-Jahiliyah. Masail jam'u mas'alah, yaitu perilaku dan akhlak orang-orang jahiliyah yang disertai dengan syarah atau penjelasan dari salah satu kibarul ulama di zaman kita, yaitu Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Dan syarah ini merupakan durus pelajaran yang beliau sampaikan di masjid, kemudian rekamannya ditranskrip sehingga menjadilah sebuah kitab. Nah, yaitu Syarhu Masaili al-Jahiliyah, syarah dari kitab Masail al-Jahiliyah. Kita mempelajari perkara-perkara perilaku dan akhlak al-jahiliyah, laisa min bab al-mutaba'ah, bukan untuk mengikutinya, akan tetapi dalam rangka menjauhinya. Araftu syar laisa lis-syar walakin tawaqqih, wa man lam ya'rif asy-syar min al-khair yaqa fihi, kama qala asy-syair. Aku mempelajari, mengenal kejelekan itu bukan untuk melakukannya, tapi supaya bisa melindungi diri dari kejelekan itu. Nah, karena seseorang yang tidak mengetahui kejelekan, dikhawatirkan dia jatuh padanya. Oleh karena itu, sahibu as-sir Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair. Adalah manusia, itu para sahabat di zaman beliau, bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu anil syarr, adapun aku bertanya tentang kejelekan, bukan dalam rangka mengamalkannya, akan tetapi makhafata ayudrikani, karena kekhawatiran kejelekan itu menimpa beliau. Demikian pula kita mempelajari masail al-jahiliyah ini supaya kita bisa menjauhinya. Naam, kita langsung saja. Qala al-muallif rahimahullah 'ani asy-syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعده. Beliau memulai risalah ini dengan basmalah dalam rangka mengikuti Al-Quran, kitabullah. Al-Quran dimulai dengan basmalah, dan setiap surat dimulai dengan basmalah illa surat Bara'ah, kecuali surat At-Taubah. Naam. Ulama sepakat bahwasanya basmalah merupakan bagian dari ayat An-Naml, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Naam. Dan basmalah di surat Al-Fatihah ikhtalafa al-ulama, hal hiya آية من الفاتحة أو أنها آية مستقلة. Berselisih para ulama apakah basmalah merupakan ya ayat yang pertama dari suratul Fatihah ataukah dia ayat yang tersendiri tidak masuk dalam surat Al-Fatihah. Yang benar bahwasanya Al-Fatihah ayatun mustaqillah, ayat yang tersendiri, unzilat lil fasli bainas suwar, lil fasli bainas suwar, Allah turunkan untuk memisah antara satu surat dengan yang lainnya. Naam. Meskipun di penulisan mushaf-mushaf yang ada di sekitar kita itu diberi penomoran dengan ayat 1 karena memang itu pendapat sebagian ulama. Namun yang benar bukan ayat dari suratul Fatihah. Karena ayat yang pertama dari suratul Fatihah alhamdulillahi rabbil alamin. ثم قال قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مقدمة رسالته مسائل الجاهلية هذه مسائل خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية الكتابيين والأميين هذه مسائل perkara-perkara ini yang akan disebutkan di dalam kitab ini khalafa fiha Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelisihinya, ya, menyelisihi padanya ahlal jahiliyah, orang-orang jahiliyah, baik dari kalangan al-kitabiyyin yaitu ahlul kitab minal yahudi wan nasara, maupun dari kalangan al-ummiyin, ya, selain ahlul kitab, orang-orang Arab jahiliyah. Naam. Mimma la ghina lil muslim an ma'rifatiha. Yang mana seorang muslim ya wajib mengenalnya, wajib mempelajarinya. Naam. Kemudian beliau menyebutkan perkataan syair fadhiddu يظهر حسنه الضد. الضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتبين الأشياء. Lawan dari sesuatu ya يظهر حسنه الضد, yang menampakkan kebaikannya adalah الضد, adalah lawannya. Nah, jadi jika ada dua perkara yang mutanaqidan, saling bertentangan, maka salah satunya akan nampak kebaikannya dengan melihat kejelekan dari lawannya. Wa bididdiha tatabayyanul asya, dengan lawannya maka segala sesuatu itu akan jelas. Dengan mempelajari keburukan, kejelekan, perkara-perkara jahiliyah, maka akan jelas kebaikan dan kebagusan dinul Islam. Nah, karena saling bertolak belakang, saling bertentangan antara Islam dengan masail al-jahiliyah, dengan perkara-perkara al-jahiliyah. Qala fa ahammu ma fiha wa ashadduha khataran, dan yang paling penting dari perkara-perkara tersebut dan yang paling berbahayanya adalah adamu imanil qalbi bima jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak berimannya hati terhadap apa yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam, tidak mengimani ya apa yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam berupa syariat Allah subhanahu wa ta'ala yaitu Islam. Fa in idafa ila dhalika istihsanu ma alaihi ahlul jahiliyah tammatil khasaratu. Jika ditambah ya dengan menganggap baik apa-apa yang orang-orang jahiliyah berada di atasnya, itu menganggap baik perkara-perkara jahiliyah, maka semakin sempurna kerugian. Nah, menganggap jelek agama Islam, tidak mengimaninya, sebaliknya menganggap baik perkara-perkara jahiliyah, maka ini semakin menambah kerugiannya di dunia dan di akhirat. Kama qala ta'ala, والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. Dalam surat Al-Ankabut ayat 52 Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan orang-orang yang beriman terhadap al-batil. Al-batil, ya, segala sesuatu yang menyelisihi al-haq, segala sesuatu yang menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari perkara-perkara jahiliyah. Orang-orang yang beriman kepadanya, wa kafaru billahi, dan kufur terhadap Allah, ulaika humul khasirun. Mereka adalah orang-orang yang merugi, fi dunya wal akhirah. Naam, di dunia dan di akhirat. Qala syarihu hafizahullah, hadhihi risalatun min rasaili syekh Muhammadin Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Ini adalah risalah, karya tulis, ya, dari karya-karya tulis Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Naam, seorang alim yang merupakan mujaddid hadhihi da'wah, pembaharu dakwah ini, dakwah tauhid. Naam, dengan berkat, ya, tentunya sebelumnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dengan keutamaan dan, ya, naam, kesungguhan beliau berdakwah kepada tauhid, menjadilah, ya, al-mamlakah al-arabiyyah as-saudiyyah menjadi negara tauhid, biladut tauhid, satu-satunya, tidak ada duanya, negara tauhid. Ya, di muka bumi ini adalah al-mamlakah al-arabiyyah as-saudiyyah. Nah, barakatu da'wati tauhid, berkah dari dakwah tauhid. Nah, nama risalah ini, ya, yang taib, sebelum kita lanjut, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang orang-orang yang benci dengan dakwah tauhid menisbahkan, ya, dakwah al-wahhabiyah kepada beliau. Kadang kita mendengar wahhabi. Nah, wahhabi itu keras. Wahhabi itu suka mengkafirkan. Yang mereka maksud dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya. Dan penamaan ini, ya, penamaan yang tidak, naam, pada tempatnya. Karena Abdul Wahhab itu adalah bapak dari Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, mestinya Muhammadiyah jika menyandarkan dakwah tersebut kepada beliau. Naam. Tayyib. Ya. Ini dari sisi penamaan. Dari sisi hakikat, ya, jauh dari apa yang mereka tuduhkan. Qala ismuha, yakni nama dari karya tulis ini, nama lengkapnya, Masailul Jahiliyah allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyah. Jadi nama lengkap dari Masail Jahiliyah adalah ini, Masailul Jahiliyah allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyah. Perkara-perkara jahiliyah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelisihi ahlul jahiliyah padanya. Naam. Qala tashtamilu ala 128 mas'alah. Ya, meliputi 128 masalah. 128 perkara yang akan kita pelajari satu persatu. Ya, cukup panjang. Butuh mungkin beberapa tahun jika pertemuannya hanya sekali sebulan. Naam. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala al-i'anah. Semoga Allah menolong kita untuk mampu menyelesaikannya. 128 perkara. Nah, ditambah dengan syarah semakin panjang. Baik. Qala hafizahullah istakhlasaha rahimahullahu ta'ala min al-kitab wa sunnah wa aqwali ahli al-ilm. Penulis yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, menulis Masail Jahiliyah ini, ya, merangkumnya dari Al-Qur'an, dari sunnah dan perkataan para ulama. Nah. Jadi bukan dari, ya, naam pendapat beliau sendiri, bukan, tapi ada landasannya dari Al-Kitab was-Sunnah wa aqwali ahli al-ilm. Ini landasannya. Oleh karena itu nanti di matan, ya, tidak sedikit beliau mencantumkan ayat atau dua ayat. Nah, meskipun sebagian masalah, ya, beliau hanya menyebutkan masalah tanpa menyebutkan dalilnya dari kitab dan sunnah, namun asy-syarih Syekh Shalih Fauzan akan, ya, membahasnya dan memperjelasnya di syarah dengan menukil ayat dari Al-Qur'an ataukah na'am hadis dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Tsumma qala hafizahullah wal gharadu min dzalik. Al-gharad, tujuan dari penulisan kitab ini, ya, adalah tambihul muslimin, dalam rangka memberikan tambih, peringatan bagi kaum muslimin, min ajali an yajtanibu hadhil masail, supaya mereka, ya, menjauhi perkara-perkara ini. Kenapa? Li'annaha khatiratun jidda. Karena perkara-perkara ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Naam. Ya. Di antara perkara-perkara tersebut ada yang terkait dengan akidah, terkait dengan keyakinan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Di antara perkara tersebut ada yang terkait dengan ibadah. Di antara perkara tersebut ada yang terkait dengan muamalah dan seterusnya. Ya, khatiratun jidda, sangat berbahaya. Oleh karena itu Al-Musannif rahimahullahu taala menulis kitab ini dalam rangka memberikan peringatan bagi kaum muslimin supaya mereka menjauhinya. Qala bayyana rahimahullahu an hadhihi al-masaila mimma khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyah min al-kitabiyyin wal ummiyyin. Dan Syekh rahimahullah menjelaskan bahwasanya perkara-perkara ini adalah perkara-perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelisihi orang-orang jahiliyah. Naam. Dari kalangan ahli kitab dan al-ummiyin, orang-orang yang tidak diturunkan kepadanya Al-Kitab. Dari kalangan, ya, Arab jahiliyah. Kemudian beliau menjelaskan siapa yang dimaksud dengan al-kitabiyun. Qala wal kitabiyun al-muradu bihim ahlul kitabi minal yahudi wan nasara. Al-kitabiyun yang diinginkan, ya, di sini adalah ahli kitab dari Yahudi dan Nasara. Kenapa Yahudi masuk dalam kategori ahlul kitab? لأن اليهود عندهم كتاب التوراة التي أنزلها الله على موسى عليه السلام. Karena orang-orang Yahudi mereka memiliki kitab Taurat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Musa alaihi salam. Wan Nasara عندهم كتاب الإنجيل الذي أنزله الله على عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. Dan orang-orang Nasara memiliki kitab Injil yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Falidzalika summu bi ahli alkitab. Oleh karena itu mereka dinamakan ahlul kitab. Wa hum al-an yutliquna 'ala at-Taurah al-ahdi al-ahd al-qadim. Dan mereka di zaman kita sekarang ini ya menamakan Taurat dengan perjanjian lama. Sering kita mendengar orang-orang Kristen mengatakan perjanjian lama. Yang dimaksud adalah Taurat. Awil asfar al-qadimah. Sama maknanya, perjanjian lama. Wa yutliquna 'ala al-Injil asfara al-ahd al-jadid. Dan mereka menamakan Injil dengan nama perjanjian baru. Hadza fi istilahihim. Ini menurut istilah mereka. Qala hafizahullahu ma kitabani 'azimani anzalahuma Allahu 'ala nabiyyin karimain. Ya. Taurat dan Injil adalah dua kitab yang agung yang Allah Subhanahu wa taala turunkan keduanya kepada dua nabi yang mulia. Huma Musa wa Isa alaihima assalam. Yaitu Musa dan Isa alaihima assalam. La siyama at-Taurah. Terkhusus Taurat, fa innaha kitabun 'adzim. Taurat adalah kitab yang besar. Wal Injil mukammilul laha wa musaddiqul laha. Dan Injil datang menyempurnakan Taurat. Nah, jadi kandungan Taurat itu lebih besar, lebih banyak daripada Injil. Injil datang menyempurnakan Taurat, wa musaddiqul laha, dan membenarkan isi Taurat. Walidzalika summu bi ahlil kitab, oleh karena itu mereka dinamakan ahlul kitab. Farqan bainahum wa baina ghairihim mimman laysa lahum kitab. Untuk membedakan antara mereka dengan orang-orang yang tidak memiliki Alkitab. Ya. Dari kalangan penyembah berhala, orang-orang Arab Quraisy, mereka tidak diturunkan kepada mereka Alkitab. Makanya tidak dikatakan Alkitabiyun. Adapun Yahudi dan Nasara dikatakan ahlul kitab untuk membedakan ya mereka dengan selain mereka yang tidak diturunkan kepada mereka Alkitab. Nah, bukan dalam rangka memuliakan ahlul kitab, masya Allah, pembawa kitab, bukan. Bukan untuk memuliakan mereka seperti ahlus sunnah, masya Allah, pembawa sunnah, orang-orang yang mengamalkan sunnah. Jangan difahami demikian. Ahlul kitab berarti pujian. Lah, sama sekali tidak. Ini bukan pujian untuk mereka, tapi hanya untuk membedakan saja. Ya, bahwasanya mereka itu diturunkan kepada mereka kitab, adapun yang lainnya tidak. Dalam rangka membedakan. Mimbabi tafriq. Ulaysa mimbabi tsana. Ya, bukan dalam rangka menguji mereka. Ini harus diperhatikan. Nah, jangan sampai salah paham. Baik. Ini ahlu kitab. Wa ammal ummiyun, adapun al-ummiyun wal muradu bihim al-arab alladina la yadinuna bid-diyanatain. Al-ummiyun ya. Sering kita membaca mungkin di dalam Al-Qur'an ya. Huwallazi ba'atha fil ummiyin. Siapa mereka ini? Al-Ummiyun. Naam. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, Al-Arab. Mereka adalah orang-orang Arab. Alladzina la yadinuna bidiyanatain. Yang mereka itu tidak beragama dengan dua agama yang disebutkan tadi. Ya. Tidak Yahudi, tidak pula Nasara. Tayyib. Sekarang, sebab penamaan. Kenapa mereka dikatakan Ummiyun? Summu bil ummiyin jam'u ummi. Jam'u ummi. Ummi. Ya, dinamakan ummiyun jamak dari ummi. Ummiyun. Bukan ummi, bukan ummi ibu saya, bukan. Ummiyun. Ya-nya ya. Ya nisbah. Bukan ya mutakallim. Yang belajar nahwu. Nah. Faham ini. Ummiyun. Ya, nisbah kepada kepada ibu. Jamaknya ummiyuna, panjang. Ada waw dengan nunnya. Nah, mufradnya ummiyun, tidak dengan waw dan nun, tapi ya-nya yang ditanwin. Begitu. Baik. Nisbatun ilal um, nisbah kepada al um. Wal ummi, dan makna dari ummi, huwa alladhi la yaqra'u wa la yaktub, yaitu orang yang tidak membaca dan tidak menulis, tidak bisa baca tulis. Nah, buta huruf istilah kita. Nah, kenapa dinisbahkan kepada ibu, um? Ya, karena seseorang yang terlahir dari ibunya, ya, lahir dalam keadaan jahil, la ya'lamuna syai'a, tidak mengetahui apa-apa. Makanya dinisbahkan kepada um. Ya, tidak bisa baca tulis. Nah, fa innahum qaumun la yaqra'una wa la yaktubuna fil ghalib, karena mereka ummiyun adalah kaum yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis secara ghalib, secara mayoritas, garis besar. Nah, berarti ada satu dua yang mampu menulis, mampu membaca, tapi secara garis besar mayoritas mereka al-ghalib, ini keadaan mereka, tidak bisa baca tulis. Qala wa laysa indahum kitabun qabla nuzulil Qur'an. Ya, dan mereka tidak memiliki kitab sebelum diturunkannya Al-Qur'an. Falidzalika summu bil ummiyin. Oleh karena itu mereka dinamakan al-ummiyun. Kama qala ta'ala, huwal ladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dialah Allah yang mengutus di tengah-tengah al-ummiyin rasulan minhum, seorang rasul dari mereka. Hum minhum, yaitu dari orang-orang Arab. Ya, di sini kita ya, kami menulis atau menukil faedah dari Ibn Utsaimin rahimahullahu taala dalam membedakan ya dhamir pada kata minhum dengan dhamir pada min anfusihim. Ya, jika kita mendapati ayat yang berbunyi rasulan minhum, hum di sini siapa? Dialah Allah yang mengutus di tengah-tengah mereka orang-orang ummi seorang rasul dari mereka. Mereka siapa? Apakah secara umum ya, dari jenis mereka manusia, ataukah dari mereka, yakni dari mereka orang-orang Arab? Kata Ibn Utsaimin, jika datang lafaz minhum, ketahuilah bahwasanya yang dimaksud adalah orang-orang Arab. Wa idza ja'at minhum fal muradu al arab. Jadi hum, dhamir hum di sini adalah orang-orang Arab. Nah, sebagaimana dalam ayat ini. Jadi kita mengartikannya, dialah Allah yang mengutus di tengah-tengah orang ummi yang tidak bisa baca tulis seorang rasul dari mereka, yaitu dari ya mereka orang-orang Arab. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dari suku Quraisy, orang Arab. Nah, dan apabila datang dengan lafaz min anfusihim, ada tambahan anfusihim, dari anfusihim. Seperti firman Allah Ta'ala, laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Kalau tadi rasulan minhum, tapi apa makna anfusihim di sini? Ya, ini dari jenis mereka. Ya, dari jenis mereka itu manusia. Naam. Baik. Ini cara membedakan dua lafaz ini, minhum dengan min anfusihim. Wa kama qala ta'ala wa ma atainahum min kutubin yadrusunaha wa ma arsalna ilaihim qablaka min nadhir. Dan kami tidaklah memberikan ya kepada mereka kitab-kitab yang mereka pelajari. Wa ma arsalna ilaihim qablaka min nadhir, dan kami tidak mengutus kepada mereka sebelum wahai Muhammad ya dari seorang pemberi peringatan. Ini keadaan al-ummi, tidak ada kitab di tengah-tengah mereka. Wa qala ta'ala tunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun, supaya engkau wahai Muhammad memberikan peringatan kepada kaum yang ma unzira aba'uhum, bapak-bapak mereka ya belum diberikan peringatan. Kenapa? Karena tidak ada kitab di tengah-tengah mereka. Ini keadaan mereka, fahum ghafilun, dalam keadaan mereka lalai, sehingga mereka lalai karena tidak ada kitab di tengah-tengah mereka. Ini al-ummiyun. Jadi tiga ayat ini menjelaskan kepada kita mana ummi, yaitu mereka-mereka yang tidak memiliki alkitab, la yaqra wa la yaktub. Qala fa hadha ma'na al-ummiyin, inilah makna ummiyin. Wa wasafa nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bi annahu ummi. Nah, sudah kita dengar tadi bagaimana Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang Arab ya dengan sifat ummiyun. Selain itu Allah Subhanahu wa taala juga mensifati nabinya Muhammad alaihi salatu wasallam dengan sifat ummi. Naam. Qala ta'ala alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummiyah. Ya. Ayat ini berupa pujian bagi orang-orang yang mengikuti rasul, ya, seorang rasul yang merupakan nabi yang ummi. Nah, nabi yang tidak bisa baca tulis. Jadi Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam tidak bisa membaca, tidak pula menulis alaihi salatu wasallam. Apakah ini celaan? La, sama sekali tidak. Bahkan itu adalah mukjizat yang menunjukkan bahwasanya apa yang beliau bawa, apa yang beliau sampaikan berupa syariat Islam murni wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari olah pikir beliau. Nah, kalau seandainya beliau bisa membaca, bisa menulis, orang-orang akan menuduh beliau berarti ini adalah olah pikir Muhammad, kamu bisa baca, kamu bisa menulis. Orang-orang akan mengatakan agama Islam ini adalah buatan Muhammad karena kamu bisa membaca, kamu bisa menulis. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam ya tidak mampu membaca, tidak mampu menulis, namun membawa sesuatu yang besar yang orang-orang Arab al-fusaha tidak mampu mendatangkan yang semisalnya, tidak 10 surat, tidak 3 surat, tidak pula 1 surat. 1 surat yang paling ringkas itu cuma 3 ayat. Mereka tidak mampu mendatangkannya. Berarti mukjizat, sesuatu yang betul-betul murni dari Allah Subhanahu wa taala, mukjizat. Ini. Naam. Alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurat wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Nabi yang ummi yang mereka dapati tertulis di sisi mereka di dalam At-Taurat dan Injil. Jadi tentang kedatangan nabi dan diutusnya nabi serta sifat-sifatnya sudah tertulis dan mereka dapat di dalam At-Taurat wal Injil. Di antara sifat tersebut ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Nah. Mereka mengenal persis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak tersamarkan sedikit pun. Ya, di sisi mereka. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka ahlu kitab mengenal Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenal putra-putra mereka. Tidak ada kesamaran. Ya, contoh misalnya kita punya putra, ya. Bergabung bermain bersama anak-anak kecil yang lain. Apakah tersamarkan bagi kita? Oh, salah anak. Tidak. Dalam artian mereka betul-betul mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada kesamaran sedikit pun. Nah, ya. Namun ketika Nabi alaihissalatu wassalam diutus, mereka tidak beriman kepadanya. Oleh karena itu kita katakan kafir. Kemudian datang seorang Nasara. Nasrani mengatakan, kenapa kalian mengatakan saya kafir? Saya Kristen, saya beriman kepada Allah. Orang kafir itu orang yang tidak beriman. Ya kafir, kafir terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mengingkari risalah beliau, ini kafir. Meskipun dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kejahilan dalam mendefinisikan makna kafir. Mereka menyangka kafir itu nanti dikatakan kafir jika tidak mengimani Allah. Salah. Salah besar. Ya. Mengingkari risalah Nabi alaihi salatu wassalam meskipun mereka beriman kepada Allah, maka ini hakikatnya mengingkari yang mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Percuma dia mengatakan saya beriman kepada Allah tapi mengingkari manusia yang Allah sendiri mengutusnya. Berarti secara tidak langsung ya mengingkari Allah Subhanahu wa taala yang mengutusnya. Nah. Qala fa kaunuhu ummiyan la yaqra'u wa la yaktubu wa ja'a bi hadzal kitabil 'azhim dalilun 'ala sidqi risalatihi wa fi dzalika mu'jizatun lahu. Ini yang sudah kita sebutkan tadi. Ya, keadaan Nabi alaihi salatu wasallam yang buta huruf, tidak baca tulis, tidak bisa, tidak mampu baca tulis. Naam. Ya, kalau ungkapan tadi terlalu tidak pas ya. Keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak bisa baca tulis ya, diralat ya, bukan buta huruf. Ini ungkapan kasar. Taib. Apalagi kita menyandarkan ke sisi Nabi alaihi salatu wasallam. Tidak baca, tidak mampu baca tulis. Wa ja'a bi hadzal kitabil 'azhim. Dalam keadaan beliau datang membawa kitab yang agung ini yaitu Al-Quran, merupakan dalil bahwasanya risalah beliau adalah risalah yang benar dan ini adalah mukjizat ya yang beliau miliki alaihi salatu wassalam, seperti yang sudah kita terangkan tadi. Qala fal arabu ummiyun wa nabiyuhum sallallahu alaihi wasallam ummi. Orang-orang Arab ummiyun, tidak mampu baca tulis, dan nabi mereka juga alaihi salatu wassalam ya ummi, tidak mampu baca tulis. Nah. Tapi ini bukan berarti kalau begitu ustaz kita juga tidak usah belajar. Bukan. Nah. Ya, ini tidak ada dalil yang naam melarang kita untuk menuntut ilmu, bukan? Ya, salah pendalilan kalau begitu. Nah. Qala ammal jahiliyah fal muradu biha nisbatu ilal jahl. Ya. Sekarang beliau menjelaskan makna al-jahiliyah. Apa sebenarnya makna al-jahiliyah itu? Kata beliau nisbah ilal jahl. Ya, dinisbahkan, penisbatan kepada al-jahl, penyandaran kepada kejahilan. Wal jahlu adamul ilm. Jahil itu ya, tidak memiliki ilmu. Wal jahiliyah hiya allati laysa fiha rasulun wa laysa fiha kitabun. Dan jahiliyah adalah ya laysa fiha rasulun, zaman di mana tidak ada padanya seorang rasul, tidak pula kitab. Nah, bisa dibayangkan, tidak ada rasul di tengah-tengah mereka, tidak pula kitab yang menjadi pegangan di tengah mereka. Wal muradu biha ma kana qabla bi'tsatin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan yang diinginkan dengan al-jahiliyah adalah ma kana qabla bi'tsatin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Waktu di mana sebelum diutusnya nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jahiliyah. Jadi apa saja ya yang ada sebelum diutusnya nabi alaihi salatu wasallam, maka itu al-jahiliyah. Qala ta'ala wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. La tabarrajna. Ya. Jangan mereka wanita-wanita tabarruj, berhias dan bertingkah laku ya seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu, yaitu sebelum diutusnya nabi sallallahu alaihi wasallam. يعني التي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان العالم كله يموج في ضلال وكفر وإلحاد. Kenapa dikatakan sebelum diutusnya Nabi alaihi salatu wassalam jahiliyah? Karena sebelum diutusnya beliau adalah dunia ketika itu seluruhnya ya dipenuhi dengan kesesatan, kekufuran dan penyimpangan. Ini sebelum diutusnya beliau alaihi salatu wassalam. Tapi pertanyaannya sekarang, kemana agama-agama sebelum datangnya agama Islam? Kan ada Taurat dan Injil, kemana? Kok dikatakan jahiliyah? Padahal ada dua kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebelum Al-Qur'an. Jawabannya kata beliau, li'annar risalati as-sabiqata indarasat. Karena risalah ya, sebelum risalah Islam, risalah-risalah sebelumnya indarasat, yani intomasat, telah terhapus. Nah, tidak murni lagi, sudah diubah-ubah oleh pengikutnya. Fal yahudu harrafu kitabahum at-taurata wa adkhalu fihi katsiran min al-kufriyat wa ad-dhalal. Orang-orang Yahudi mereka mengubah-ubah kitab mereka Taurat dan mencampuradukkan di dalamnya banyak dari kekufuran dan kesesatan. Wasyana'i'a allati adkhaluha fit Taurat. Demikian pula ya, kejelekan-kejelekan, keburukan-keburukan yang mereka campurkan di dalam At-Taurat. Wa kadzalika an-Nasara harrafu kitabahum al-Injila amma kana 'alayhi waqta nuzulihi 'ala al-Masih 'alayhi salatu wassalam. Demikian pula orang-orang Nasara, mereka mengubah kitab mereka yaitu Injil amma kana 'alayhi waqta nuzulihi 'ala al-Masih 'alayhi salatu wassalam, yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Naam. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menyebutkan ya kisah bagaimana Injil itu diubah-ubah oleh mereka. Kata beliau, wa dzalika anna rajulan yuqalu lahu Bals au Syawir. Ya, ada seseorang yang dipanggil dengan panggilan Bals au Syawir. Karena Yahudian, dia asalnya seorang Yahudi. Haqidan ala Rasulillah Isa alaihi salam, yang dengki ya, hasad kepada Rasulullah yaitu Isa alaihi salam. Fahadha ar-rajul laja'a ila al-makri wal khadi'ah. Kemudian orang ini ya menggunakan makar dan tipu daya. Fi ifsadi dinil masih alaihi salam, untuk merusak agamanya al-masih alaihi salatu wassalam, yaitu Nabi Isa. Jadi asalnya dia Yahudi, kemudian pura-pura masuk Nasara. Naam. Haitsu azhara al-iman bil masih, di mana dia menampakkan keimanan ya, menampakkan, hanya sekedar menampakkan, wa illa ya, di dalam hatinya menyembunyikan kekufuran, kebencian, munafik. Nah, menampakkan beriman kepada Nabi Isa. Wa annahu nadima ala ma kana min qabl min adawati al-masih. Dia pura-pura menyesal terhadap apa yang dia lakukan sebelumnya berupa permusuhan kepada Nabi Isa. Wa annahu ra'a ru'yan bi za'mihi fa amana bil masih. Dia mengungkapkan bahwasanya dia melihat sebuah mimpi sehingga dia pun beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Wa saddaqahu an-nasara fi maqal. Kemudian orang-orang Nasara ya, na'am, mempercayainya. Thumma innahu tanawala al-injil alladhi anzalahu Allahu ala Isa fa adkhala fihi al-wathaniyat wasyirkiyat wal-kufriyat. Kemudian dia mengambil Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Isa, lalu dia memasukkan di dalamnya al-wathaniyat ya, penyembahan kepada berhala, wasyirkiyat, kesyirikan, wal kufriyat, dan kekufuran. Ini kisah bagaimana ya Injil itu dirusak. Yang merusaknya adalah orang-orang atau seorang dari kalangan Yahudi pura-pura masuk agama Nasara. Agama Nasrani. Nah. Demikian pula di zaman kita banyak ya mereka-mereka yang belajar ke Amerika. Nah, belajar Islam kok ke negara barat, negeri kafir. Tidak masuk akal, bagaimana ini? Ternyata tujuannya ingin merusak Islam, tapi mereka tidak mampu. Kalla wahasha. Mereka tidak akan mampu. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirin. Akan terus ada sekelompok dari umatku, kata Nabi SAW, yang membela al-haq. Tidak memudaratkan mereka orang-orang yang menyisihinya dan orang-orang yang na'am menggembosi mereka. Tidak mampu. Inna nahnu nazzalna adz-dzikra wa inna lahu lahafidzun. Sesungguhnya kamilah penegasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kami, kata Allah Subhanahu wa taala, yang menurunkan Al-Qur'an dan kami yang akan menjaganya. Na'am, mereka berusaha ya mengubah Al-Qur'an, tapi Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Tidak seperti Taurat, Injil. Injil tidak ada jaminan untuk dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Diturunkan kepada Nabi Isa namun tidak dijaga ya, tidak dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala penjagaannya. Makanya bisa diubah. Nah, adapun Al-Qur'an ya telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala kemurniannya. Sehingga bagaimanapun usaha yang mereka kerahkan untuk mengubah Al-Quran, mereka pasti dan pasti tidak akan mampu mengubahnya. Naam. Ya. Jadi apa yang dilakukan oleh orang-orang ya, yang biasa kita kenal dengan jaringan Islam liberal, kemudian berubah nama menjadi apa? Jaringan Islam Nusantara. Ya. Naam. Ini meniru apa yang dilakukan oleh Yahudi ini. Nah, mempelajari Islam, hafal Al-Quran, hafal hadis. Ya, tapi tujuannya bukan untuk ya menyebarkannya, untuk mengubah maknanya, mengubah isinya, merusaknya. Mereka tidak akan mampu. Nah, karena di setiap zaman Allah Subhanahu wa taala ya akan memunculkan para ulama yang menerangkan tentang kesesatan yang mereka na'am sebarkan di tengah-tengah masyarakat. Taib. Ini upaya Yahudi tadi ingin merubah Injil. Qala haitsu adkhala fihi aqidat at-tathlits. Ya, di mana dia memasukkan di dalam Injil itu keyakinan at-tathlits. Tsalitsu tsalatsah. Trinitas, three in one, Tuhan three in one, enam tiga Tuhan apa? Tuhan Bapa, apa lagi? Tuhan Ibu, Tuhan Yesus. Nah, tapi hakikatnya satu, yaitu Tuhan. Berarti three in one. Allahul Musta'an. Ini, ya, kisahnya bagaimana? Mereka bisa berkeyakinan demikian. Berkeyakinan Trinitas. At-tathlits artinya anna Allah salisu salasah. Salisu salasah. Ya, salisu salasah. Naam, Trinitas. Wa anna Isa ibnullah. Ya, keyakinan itu juga meyakini bahwasanya Isa adalah putra Allah. Ta'ala Allah. Amma yaquluna 'uluwan kabira. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka katakan. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Au huwa Allah. Ataukah keyakinan mereka meyakini bahwasanya Isa dialah Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wa adkhala fihi al-amra bi ibadati as-salib. dan seorang orang Yahudi tadi yang pura-pura masuk Nasrani memasukkan di dalam Injil perintah beribadah menyembah salib. Nah, ini semua bagaimana? Kok bisa mereka menyembah salib? Ternyata ini semua bukan ajaran dari Nabi Isa alaihissalam. Ajaran dari seorang Yahudi tadi, pura-pura masuk Nasrani. Wa adkhala kufriyat shani'ah. Dan dia juga memasukkan kekufuran-kekufuran yang jelek, yang buruk. Wa saddaquhu fi dzalika 'ala annahu 'alim. Saddaquhu. Ya, orang-orang Nasara membenarkannya begitu saja. Kenapa? Karena menganggap bahwasanya Bals atau Syawil tadi ini, orang Yahudi tadi ini seorang alim. Demikian ya, mafasid ta'assub. Ya, kerusakan dari ta'assub. Biarpun dia alim, biarpun dia ustad, kalau menyelisih al-haq, ya, la yukhadh biqawlih. Nah, tidak diambil ya perkataannya. Naam. Coba perhatikan orang-orang Nasar, membenarkan begitu saja. Ya, membenarkan begitu saja Yahudi ini. Ya. Bagaikan apa? Kata dalam burung. Tidak mau menerima masukan-masukan dari orang lain. Ya, ustadznya saja sudah, ustadznya bilang A. Ustadznya bilang B. Nah, saya itu dikatakan oleh ustaz dikatakan oleh Syekh Robi itu salafi, saya salafi. Anta salafi. Nah, orang percaya saja, oh iya ustaz ini salafi. Padahal tidak demikian. Nah, baik. Ini bahaya. Ya. Bahayanya ta'assub. Wa 'ala annahu mu'minun wa laqabuhu bir rasul bals aw rasulul masih biza'mihim wa qasdihi ya ay rasulul masih biza'mihim wa qasdihi ifsadi dinil masih. Naam. Ya, mereka membenarkan orang Yahudi tadi begitu saja karena menganggap dia alim, dia beriman. Ya. Naam. Dan memberikannya julukan dengan Rasul Bals atau Rasul Al-Masih menurut persangkaan mereka. Wa qasduhu ifsadu dinil masih, padahal ya hakikatnya tujuan dia adalah merusak agamanya Nabi Isa alaihissalam. Wa hasala lahu ma aradah, dan tercapailah apa yang dia inginkan. Faqad afsada dinal masih wa adkhala fihi al-wathaniyyah wat-taslis. Dia telah berhasil merusak agamanya Al-Masih, yaitu Isa bin Maryam, dan memasukkan padanya ya penyembahan kepada berhala dan akidah Trinitas. Wa'tiqada anna Isa ibn Allah, dan memasukkan padanya keyakinan bahwasanya Isa adalah putra Allah. Aw annahu thalithu thalatha, ataukah Isa adalah satu dari tiga Tuhan. Wa'tkhala fihi wa thaniyatin kathiratan fattaba'uhu ala dhalik. Ya, dan dia memasukkan di dalamnya ya kesyirikan yang banyak, dan mereka mengikutinya dalam perkara itu. Nah, ya, ini keadaan ya ahlu kitab, keadaan ahlu kitab sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, oleh karena itu ya, mereka juga masuk dalam kategori jahiliyah. Ya, karena seperti yang kita sebutkan tadi, yang kita baca dari penjelasan Syekh Shalih Fauzan, ya, jahiliyah itu apa-apa atau zaman di mana sebelum diutusnya Nabi alaihi salatu wasallam. Baik, terjawab pertanyaan. Ya, yang kita sebutkan tadi, bagaimana dengan dua kitab yang turun sebelum Al-Qur'an? Jawabannya tadi. Apa itu? Sudah diubah-ubah, sudah diselewengkan isinya, sehingga benar bahwasanya ahlul jahiliyah masuk dalam ahlul kitab masuk dalam kategori jahiliyah, meskipun mereka memiliki kitab. Nah, karena kitabnya sudah tidak murni lagi. Sehingga hakikatnya sama dengan orang-orang jahiliyah yang lain yang tidak memiliki Alkitab. Tidak memiliki Alkitab. Nah. Baik, waktunya sampai jam. Ya. Sekarang jam berapa? Sisa 2 menit. Nah. Baik. Kita berarti 2 menit lagi nih. Baik. Nah, ada sedikit di sini yang tersisa. Wala hadhihi halatu ahlil kitab qabla bi'tsatin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Inilah keadaan ya ahlul kitab sebelum diutusnya Nabi alaihi salatu wasallam. Mereka merusak dan mengubah, menyelewengkan kitab-kitab mereka. Naam. Baik, apakah seluruhnya demikian? Yakni tidak ada satu pun, satu atau dua ya dari mereka yang betul-betul murni di atas agama mereka. Naam, kata beliau illa baqaya minhum kanu 'ala ad-dinis sahih. Naam. Kecuali ya baqaya minhum, sebagian orang ya di antara mereka ya, sisa-sisa dari mereka yang berada di atas agama yang benar. Jadi ada satu dua yang masih berada di atas agama yang murni, di atas Taurat dan Injil yang murni yang belum diubah. Tidak semua. Naam, ada satu dua. Namun kata Syekh Taqiyuddin, naam, al-zahir qawluhu Taqiyuddin yakni Syekhul Islam di sini, Taimi rahimahullah, mengatakan innahum inqaradu qabla al-bi'tsati al-muhammadiyah. Ya. Sisa-sisa dari ahlul kitab yang mereka masih berada di atas agama mereka yang murni, di atas Taurat dan Injil yang belum diselewengkan, ini mereka semua sudah punah. Punah sebelum diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, inqaradu, mereka semua sudah punah. Nah. Ya. Mereka-mereka yang masih berada di atas agama yang murni pun sudah punah setelah diutusnya Nabi alaihi salatu wassalam. Lakinnal aktsariyata minhum 'alal kufri wal inhiraf 'an dinillah. Ya, hanya sebagian kecil saja yang berada di atas agama yang murni, akan tetapi kata beliau kebanyakan dari mereka berada di atas kekufuran dan penyimpangan dari agama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Ya, ini terkait dengan ahlul jahiliyah. Tersisa ya penjelasan terkait dengan orang-orang Arab. Nah, ini terkait dengan ahlul kitab dari Yahudi dan Nasara dan kisah mereka bagaimana menyelewengkan Alkitab, Taurat dan Injil. Tersisa ya keadaan orang-orang Arab sebelum diutusnya Nabi alaihi salatu wassalam. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya bi'idznillah taala. Jazakumullahu khairan, tafaddalu, hafizakumullah. Subhanakallah.